Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Indak ya Aba Ya'la, siapa kunyahnya Imam Malik? Loh, siapa anak kemarin kita sebutkan kunyahnya Imam Malik? Enggak ada. Ada kemarin saya sebutkan Abu Bakar. Namanya Imam Malik bin Amalik bin Anas. Iya, kunyah beliau siapa? Termasuk ahadul a'immah al-arba'ah, salah satu imam yang empat. Kunyah beliau siapa? Imam Darul Hijrah. Abu Ihsan. Abu Abdillah Al-Madani. Naam. Kunyah beliau Abu Abdillah Al-Madani. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Malik secara mursal. Hendaknya Aba Luqman, apa itu hadis mursal? Hadis yang berhenti pada tabi'in, muridnya sahabah. Terus hadisnya sahih apa dhaif ini? Kalau ada sanad yang lain sampai ke Nabi sahih, ke jalur lain. Sekarang hadis ini, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ini kan mursal sampai ke siapa kemarin? Hanya sampai ke Atha bin Yasar. Ya, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Berhenti sampai di situ. Hah. Gimana? Hadisnya? Hadisnya disebutkan oleh Al-Bazzar dalam riwayat Imam Al-Bazzar sampai kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadisnya marfu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai wasanan yu'bad. Apa itu wasan, Abu Naufal? Berhala. Berhala itu apa? Berhala itu kan patung. Kuburan kan bukan patung. Nah, Bu Naufal, jangan lama-lama. Apa itu wasanan? Wasan. Abu Ismail. Wallah alam. Abu Ya'la. Naam. Sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, baik berupa berupa batu, pepohonan dan yang lainnya yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mencakup di sana patung dan yang lainnya. Naam. Ishtada ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kaum yang mereka menjadikan kuburnya para nabi sebagai masjid. Pada hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghadab, sifat marah. Wa ghadabullah dan marahnya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala suatu apapun, wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat dan maha mendengar. Dan di sana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu sifat maqt. Sifat maqtun, mim qaf ta. Maqtullah. Apa bedanya? Kalau ghadab itu marah, murka. Adapun maqt, maqtullah, maqtun, maka itu ialah al-ghadabu syadid, marah yang sangat, kemurkaan yang sangat, namanya maqtun. Wal maqt asyadul ghadab. Ya, maqt itu kemarahan yang paling, ya, murka yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-10, La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Dan sungguh murkanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dari murkanya kalian terhadap diri kalian sendiri. Sehingga pada hadis ini ishtada ghadabullah, sangat besar murka Allah, maka dikatakan pula pada faedah hadis ini ialah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maqat, murka yang keras, murka yang besar. Ya, kalau ghadab saja itu marah, kalau maqtun itu marah yang besar. Kepada siapa murka Allah Subhanahu wa taala yang besar ini? Kepada mereka yang menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Jika Allah Subhanahu wa taala marah, jika Allah Subhanahu wa taala murka yang sangat dengan mereka kaum yang menjadikan kubur para nabi sebagai masjid, lalu bagaimana mereka-mereka yang menjadikan kubur selain nabi sebagai masjid? Ya. Yeah. Jika murka Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras kepada mereka yang menjadikan kuburnya para nabi di situ, beribadah di situ, berdoa di situ, menyembah di situ, Allah murka yang sangat. Lalu bagaimana dengan mereka yang menjadikan kuburnya para wali, kuburnya para kiai, kuburnya para ustaz, kuburnya orang-orang saleh sebagai masjid? Tentu lebih besar lagi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Sehingga kita katakan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Yahudi dan Nasara dibandingkan dengan kemurkaan orang-orang yang menjadikan kubur orang-orang saleh sebagai masjid, itu melebihi murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap Yahud dan Nasara. Kenapa? Dikarenakan al-Yahud wa Nasara, mereka menjadikan kuburnya itu kuburnya orang-orang atau kuburnya para nabi. Sedangkan mereka yang menjadikan kubur tadi sebagai masjid adalah di bawahnya nabi, hanya orang saleh, atau bahkan ya bukan orang saleh, tidak diketahui entah siapa si pemilik kubur tadi. Tentu lebih besar murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum yang demikian itu. Kemarin kita sebutkan bahwa ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid-masjid, ada dua makna. Dari Abu Bakar. Dijadikan sebagai tempat ibadah. Makna menjadikan kubur sebagai masjid itu ada dua. Yang pertama, menjadikan kuburan tadi sebagai tempat untuk ibadah, meskipun tidak mengibadahi kuburan, sholat di situ, berdoa di situ dengan anggapan bahwa sholat dan berdoa di situ lebih afdol, lebih utama dibandingkan dengan sholat mereka di masjid atau di tempat lainnya. Satu. Makna yang kedua, bangun kuburan. Atau kita katakan al-bina, membangun di atas kuburan tadi masjid. Kalau mana yang pertama, tidak harus dibangun pada kuburan tadi bangunan masjid. Sekedar dia berdoa di situ, sholat di situ, istighosah di situ, menyembelih di situ, dikatakan sebagai menjadikan kubur sebagai masjid. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat lil ardu arda masjida." Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh bumi ini sebagai masjid. Artinya, kapanpun di manapun tempat itu dijadikan sebagai tempat untuk sholat, beribadah, maka itulah masjid. Kecuali hammam wal kubur. Kecuali WC dan kuburan. Sehingga pada hadis ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terdapat faedah larangan membangun bangunan di atas kuburan. Larangan membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Dari sisi mana faedah ini diambil? Abu Rashid. Wallahualam. Saya ulangi lagi. Dari hadis ini, yaitu Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtada ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Diambil faedah pada hadis ini, larangan membangun bangunan di atas kuburan. Dari sisi mana? Abu Hindun, ittikhadhu qubura anbiya'ihim masjida, menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Dari sisi mana? Lafadznya iya, dari situ. Ittikhadhu qubura anbiya'ihim masjida. Istidlalnya? Tinggal ditendang ini Abu Hindun, sudah di depan gawang ini, kiper sudah terjatuh ini. Dari sisi bahwa menjadikan kubur sebagai masjid itu dengan makna membangun bangunan di atas kuburan. Kita pindun. Ya, dengan makna membangun bangunan atau masjid di atas kuburan itu namanya ittikhadhu kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid dengan makna membangun bangunan di atas kuburan. Faham, Bindun? Faham? Naam. Qala al-musannif rahimahullah, kita lanjutkan dalam matanya. Berkata al-musannif rahimahullah, wali ibn Jarir bisanadihi, dan dari riwayatnya Ibnu Jarir dengan sanadnya. Sopo Ibnu Jarir itu? Abu Hasan, yang ini depan. Ibnu Jarir itu siapa? Wallahu a'lam. Tak kenal maka tak sayang. Abu Darda, wallahu a'lam. Abu Ihsan, Pak Abbas, Abu Abdul Aziz, Amr, Abu Lukman. Muhammad. Muhammad ibnu Jarir ibnu Yazid At-Tabari. Nah, At-Tabari. Muhammad ibnu Yazid bin Jarir At-Tabari. Muhammad bin Jarir ibnu Yazid At-Tabari, sahibu tafsir, termasuk imam dalam hal tafsir. dan juga beliau ahli dalam hal tarikh sejarah. Ya, berkata Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Khuzaimah mengatakan, "La a'lamu 'ala wajhil ard a'lam min Muhammad Ibnu Jarir." Aku tidak mengetahui di atas muka bumi ini orang yang lebih mengetahui, orang yang lebih berilmu dari Muhammad bin Jarir At-Tabari. Pujian dari Ibnu Khuzaimah terhadap Ibnu Jarir. Wa kana minal mujtahidin, dan beliau termasuk mujtahid. Imam mujtahid. La yuqallidu ahadun ahadan, dan beliau tidak taklid terhadap salah satu mazhab. Bahkan beliau memiliki pengikut, ya, memiliki murid-murid yang para murid tadi menjadikan mazhab tersendiri dari mazhabnya Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kitab tafsir Ikhwan Fiddin rahimani wa rahmakumullah sangat banyak. Di antaranya ialah tafsir At-Tabari. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Di sana ada tafsir pula yang lainnya, seperti tafsir Zamakhsyari. Tafsir Zamakhsyari. Namun tafsir Az-Zamakhsyari Ikhwan Fiddin rahimani wa rahmakumullah, di sana banyak penyimpangannya. Ya, at-tafsir, tafsirnya karya Zamakhsyari, ini banyak penyimpangannya. Dikarenakan Az-Zamakhsyari memiliki pemahaman Mu'tazilah. Namun pada tafsir Zamakhsyari ada sisi kelebihannya. Dari sisi balaghah, bahasa, nahwu, tafsir Zamakhsyari dipakai. Ya, tetapi bagi kita para mubtadiin, para pemula, tidak dianjurkan untuk membaca tafsir Zamakhsyari. Ya, dikarenakan di sana banyak penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan dalam tafsirnya. Ada pula tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi. Ya. Ini tafsir Ar-Razi lebih banyak kejelekannya, lebih banyak kesalahannya dibanding dengan tafsir Az-Zamakhsyari. Ya, lebih jelek. Ada di sana tafsir Ibnu Katsir. Ada tafsir Ibnu Katsir. Yang terakhir ialah tafsirnya siapa? As-Sa'di. Ya, tafsirnya As-Sa'di atau As-Si'di. Ini ulama yang terakhir. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan faedah maratib, urutan dalam mentafsir Al-Qur'an. Sama mana tadi? Abu Lukman. Maratib, urutan dalam mentafsir Al-Qur'an itu dari apa urutannya? Al-Qur'an ditafsirkan dengan Qur'an. Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah. Al-Qur'an ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Al-Qur'an ditafsirkan dengan ucapannya tabi'in. 4, 5. Al-Qur'an ditafsirkan dengan sesuai dengan bahasa Arabnya. 6. Wali Ibnu Jarir bisanadihi, dengan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya An Sufyan, dari Sufyan. Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri Abu Abdullah Al-Kufi. Beliau Ikhwani Fiddin rahimani wa rahmakumullah dahulu pernah memiliki mazhab tersendiri. Ya, mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Namun hilang setelah itu. Dari Sufyan An Mansur, dari Mansur. Mansur Ibnu Mu'tamir Ibnu Abdullah As-Sulami. An Mujahid, dari Mujahid. Siapa Mujahid nih? Siapa Mujahid? Siapa Mujahid di sini? Hah? Mujahid? Ibnu Jabar. Siapa beliau? Muridnya sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Berapa kali Mujahid membaca Al-Qur'an, memaparkan Al-Qur'an di hadapan Abdullah Ibnu Abbas? Hah? 20 kali. 20 kali Mujahid membacakan Al-Qur'an di hadapan Abdullah Ibnu Abbas, dan setiap membacakan satu ayat ditanyakan mana dan kandungan dari ayat tersebut sebanyak 20 kali. Ya, sehingga para ulama mengatakan ucapannya Mujahid dalam hal tafsir itu adalah hujjah, adalah dalil, diterima. Dikarenakan Mujahid beliau memaparkan Al-Quran di hadapan Abdullah bin Abbas sebanyak 20 kali. Dan di sini Al-Musannif rahimahullahu taala membawakan tafsirnya Mujahid dalam ayat Afara'aitumul Lata wal Uzza. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata wal Uzza? Qala, Mujahid mengatakan, kana yaluttu lahumus sawiq famata. Dahulu Lat itu yaluttu lahumus sawiq adalah seseorang yang mengadon adonan untuk para haji, famata. Kemudian dia meninggal, fa'akafu ala qabrihi. Maka manusia pun beriktikaf di kubur rajulun tadi. Ya. Dia tugasnya itu punya tugas, punya kebiasaan membuat roti, membuat adonan bagi mereka para haji. Setiap kali yang lewat dikasih. Setiap kali yang lewat dikasih. Nih, nih, nih. Ya, dan ini merupakan kebiasaan dari kakek nenekmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tugasnya masing-masing untuk memuliakan orang-orang yang datang ke Baitullah. Ada yang tugasnya ngasih minum, ada yang tugasnya ngasih makan, ada yang tugasnya mengganti apa, membersihkan Ka'bah, demikian. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, fayut'imu man yamurru minan nas famat falamma mata abadu. Orang ini, Lat, ialah orang yang memberikan makan bagi siapa yang melewati dari kalangan manusia ke Baitul ke Ka'bah, ke Baitullah, falamma mata, maka ketika dia meninggal, abadu, manusia mengibadahinya. Waqalu, mereka mengatakan huwa Lat, dia adalah Lat, yaitu isim fa'il dari Lat tayalutu Lat. Dakia Abu Nufal, Abu Nufal. Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Apa itu Uzza? Sudah lalu tahu pembahasannya? Lupa. Nasi tahu. Abu Ismail, apa itu Uzza? Berhala yang disembah oleh Quraisy. Apa bentuknya itu? Berhalanya bentuknya apa? Patung. Yakin? Biala. Pecahan dari kata Al-Aziz. Namanya diambil dari kata Al-Aziz, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Uzza, bentuk mu'anasnya. Terus apa itu Uzza itu? Apa? Abu Hasan? Hah? Dalam bentuk pohon? Bukan berhala? Bukan patung? Abu Bakar? Pohon kurma? Abu Rashid? Pohon kelapa? Belum ketemu. Abu Hindun? Buah pohon yang di atas pohon ada bangunan. Di situ di bangunannya itu ada rumah-rumahan, ada tirai-tirainya, dan di atasnya ada wanita tukang sihir. ya, hitam, ya, Uzza. Kata Abu Sufyan ketika perang Uhud, ya, ketika dia belum masuk Islam, lana Uzza wala Uzza lakum, kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Bagaimana menjawabnya? Abu Hasan yang ini satunya. Sudah lalu pembahasannya. Kata orang-orang kafir Quraisy mengatakan ketika perang Uhud, lana Uzza wala Uzza lakum, kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Bagaimana jawabannya? Wallahu a'lam. Abu Ihsan, bolak-balik. Sudah ketemu? Ketika Abu Sufyan mengatakan lana Uzza wala Uzza lakum, kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza, wahai kaum muslimin. Bagaimana membalasnya? Waduh. Abu Abdul Aziz, wala alam. Pak Amru, wala alam. Abu Luqman, lupa. Bu Fadil, hah? Gimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin? Yakin? Insyaallah. Abu Nawfal? Abu Ismail? Abu Ya'la? Allahu maulana wala maulalakum. Allah adalah wali kami dan kalian tidak punya wali. Naam. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Padanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada ghulu berlebihan terhadap kuburnya orang saleh. Di sini Lat ditafsirkan oleh Mujahid adalah orang yang membuat adonan roti untuk para pengunjung, para penziarah Baitul Haram, Baitullah. Setelah meninggal, maka orang-orang tadi beritikaf di kubur tadi dan mengibadahinya. Dan yang seperti ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah sangat banyak kita jumpai di masa sekarang ini. Ya, ketika ada Pak Kiai yang punya jasa besar menyekolahkan anak-anak yatim, suka memberikan bantuan makanan, beras dan semisalnya, ketika meninggal dijadikan kuburnya sebagai tempat ibadah. Dibangunkan masjid di situ, dikasih nama masjid, namanya Masjid Pak Kiai Fulan, ditempatkan di depan masjid, kemudian sholat di situ. Apa alasannya? Ikram as-salihin, memuliakan kuburnya orang-orang salih. Dan ini diingkari oleh Allah Subhanahu, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, naam. Pada bab ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan bagaimana para ulama menjaga kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, bantahan kepada mereka yang menganggap, beranggapan bahwa membangun bangunan di atas kuburnya orang, di atas kuburnya para nabi atau di atas kuburnya orang soleh adalah bentuk mahabbatan lahum, rasa cinta kepada mereka. Bantahan. Ya, mereka mengatakan ini kan rasa bentuk cinta kami kepada mereka. Ini kan bentuk pemuliaan kami kepada orang-orang soleh. Ya, dibantah dalam riwayat-riwayat yang telah kita sebutkan bahwa membangun bangunan di atas kuburan itu ialah terlarang, dilarang, tidak diperbolehkan. Ya. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata al-musannif rahimahullah, Wa kadza qala Abul Jauza an Ibnu Abbas, demikian pula apa yang dikatakan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas, kana yalutus sawiqa lil haji. Dahulu adalah silat ini ialah orang yang membuat adonan untuk para haji. Kemudian setelah meninggal dia diibadahi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil qubur, para penziarah dari kalangan wanita. Zairat ialah wanita yang menziarahi kubur. Wal muttakhidhina 'alaiha al masajid wasuruj, dan menjadikan di atas kuburan itu adalah masajid, masjid-masjid, wasuruj, dan lentera-lentera. Allah melaknat para penziarah kubur dari kalangan wanita dan orang-orang yang menjadikan kuburan masjid-masjid dan suruj. Kuburnya dikasih lampu, dikasih lentera-lentera. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna laknat, Pak Abbas? Dijauhkan dari laknat, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum wanita menziarahi kubur dan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.